Aduh, mak namawan. Masa padang biasanya ora paham. Sip. Onteng. Ayo wong demenan peteng-peteng wis ido masuk ngaji ra sido. Dan dalile wis gampang. Ya wong maksiate petengan apa? Itu wong ngaji ra sido. Ora usah golek diesel wis mari repot. Nanti. Bener. Apa lagi kita? Karena korupsi. Boleh. Almakola terapi ya. Eh, yang resah dulu harus di rumah nama kan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu an Umar radhiyallahu anhu. Nukila an Syekh Abdul Mukti As-Samlawi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala di Jibril alaihi salam. Terus Kanjeng Nabi matur teng Jibril, "Sifli hasanati Umar." Sifni fatono siro Jibril lima ringsun hasanati Umar ing piro-piro keapiane Umar. Fakola moko dawu sobo Jibril. Lau kanat diparil ono po al-biharu piro-piro segoro iku midadanu dadi mangsi. Wasya jarulan ono po wit iku aklaman iku piro-piro pena, piro-piro kolam, piro-piro pena, piro-piro polpen. Lama hasor tuha atau lama hasor tahasami. Mongko utolama hasarot hani hasor tuha ya. Lama hasarat ha mongko ora iso ngitung apa bihar lan sajar ha ing hasanati Umar. Dimiliki harokati hasar tuha. Nah hasar tuha ya aku ora iso ngitung, nah hasar tuha aku ora iso ngitung, nah hasarat ha bihar sajar ora iso napa? Ngitung. Tapi normalnya ge hasarat ha mergo marjeke napa bihar kalian napa sajar. Dadi apike Umar niku umpama segoro iku dadi tinta, kabeh wit iku dadi pena, iku ora iso cukup go nulis apike napa? Umar. Ini logikanya gampang ya kalau terangno. Agomo nganti ono nganti saiki, ku piye-piye baru kayak Umar. Di kalau ceritanya ya, dari Kanjeng Nabi ini ku dakwah siron, dakwah siron delik-delik. Wedi piye-piye ku gak imbang. Terus Rauh Umar bedino jotosan yang pasar ukat premanak tu karena nu menang. Mari wong khusu yo kudu ora pati ngrasa suci dhewe-dhewe mergo Islam ku tau gede lewat mantan apa preman. Akhirnya Kanjeng Nabi wah sing Islam wong ngene ya enak mesti mergo nak jak tukaran apa? Menangan. Islam pasti wis rabati buta wong kusuk, buta wong menangan. Akhirnya Kanjeng Nabi donga, Allahumma aizzal Islam fi Umar. Ya Allah, muga-muga Islam ku mulya dadi aziz, dadi menangan mergo ana Umar. Aziz maknane menangan. Ini utang riwayat-riwayat itu Nabi donga napa Senin masuk Islam Kamis, nopo Kamis masuk Islam Senin cepat sekali. Pertama masuk Islam Sayyidina Umar ngendikan ya Rasulullah, kenapa kita yang benar tidak berani terang-terangan? Kata Rasulullah, ini tidak imbang. Walhasil akhirnya Umar itu marani tokoh-tokoh kafir, kena ganggu Rasulullah pateni, kena ganggu Rasulullah. Akhirnya ada keberanian dakwah jaran. Nah barokah Umar nganti saiki, semua kebenaran, semua kebaikan sing bersifat jaran, bersifat terang-terangan, iku kabeh barokah sinten? Sayyidina Umar. Mulane Abdul Hasan Asyadzili di antara toreko ngeten. Nak cara wong zuhud sing geblek kan ngamal ku tambah siri tambah apik. Ibadah tambah siri tambah apik. Cara Abdul Hasan Asyadzili ku zuhud sing geblek. Iya ku dhisik zaman Nabi, zaman wong waras. Saiki akeh wong ora waras. Wong dandutan terang-terangan kok ngaji delik, berarti donya anane napa? Wong demenan peteng-peteng sitok ngaji gak sido. Wong nyolong pelemu peteng ya sido. Akhirnya masyhur dawuh Abdul Hasan Asadali, "A'linu bi taatikum kama a'lanu bi maksiatihim." Kamu kalau taat harus terang-terangan. Piye-piye wong-wong maksiat wis kadung terang-terangan. Dadi umpama maksiat koyo penari perut, penari telanjang wis terang-terangan. Umpama ora ana ormas sing terang-terangan nahi mungkar yo tambah saenake dhewe. Wis pokoke nek ana maksiat terang-terangan ya sing taat kudu terang-terang. Nah saya ini misalnya ono wong alasannya kepen sedekah sirri, wong hidung belang bayar lonte terang-terangan. Saya ini ono wong lomo bayar merjat merbuat masjid, sidik aja sementing ikhlas. Yo repot. Akhirnya sing lonte iso bertahan hidup, merbuat masjid ra bertahan hidup. Paham sih? Mergo sing taat ora terang. Mulane ini penting, penting ngaji be ulama aku ben ngerti. Ilmu iku ora kok mau ngamal sirri tok. Allah nyebut amal pertama malah intu bisotakoti fani emmahi. Ini sodakoh nak buketok-ketok naku api. Wa intu fuha wa tuktuhal fukoro fahuwa khairul akum. Orang ketok ya api. Logikanya gampang. Sekarang lontek itu bisa bertahan karena apa? Karena ada yang bayar. Sehingga punya kekuatan uang. Jangan-jangan aku di dosakno pengiran kabeh gara-gara merbuat masjid domutung gara-gara ranong sugas yang nanggung. Kabeh ke pensiun mergo kabeh donatur. Gak gelem biayai kan lucu kan hidung belang iso gawe pertahanan lonte mergo bayar sing wong saleh do kukut mergo donature ora ora ono. Lah pikiran ngene iku Umar, pikiran ngene iku Umar pertama wong saleh digaji. Riyen zaman riyen mboten enten. Ketika Umar jadi Amirul Mukminin gawe kantor jenenge Diwanul Murtaziko. Tentara kudu digaji, PNS kudu digaji. Ketika sahabat do protes zaman Rasulullah itu tidak ada gaji-gaji gini. Alasan Umar, wong soleh itu ada di ketahanan. Suwe-suwe itu orang soleh, kalah sampai kedoli. Kedoli. Jadi awaluman sing gaji pegawai ini itu sinten Sayyidina. Umar disebut Diwanul Murtasi. Yo, baru kayak nganti saiki penyuluh agama untuk duit, paham ya? Saya itu mulai penyuluh agama itu Al-Fatihah ila Khadrati Umar. Paham ya? Oke kadang nih orangan. Nah, ya udah melane api Umar mau ditulis kok ora bar. Napa mau ditulis? Nah, apikmu tak tulis sak jam bar. Apikmu kan gampang. Nek dina salat ping 5 kadang ngaji. Tapi kasusnya lek akeh di bang apike tutup buat. Tapi nak nulis api Umar dari malaikat Jibril segoro dadi tinta, pohon dadi pena. Iku ora cukup nggo nulis apike Sayyidina Umar. Cara kula ngene iki, masyhur sih tidak war berpendapat wong saleh kudu digaji. Lan kula niku ya ora pati sugih, tapi ustaz-ustaz sing mulang teng pondok kula sering kula kei duwe, kei duwe kula pribadi. Ya ora kuat terus kula, tapi go iling-iling anak wong apik kudu dibayar. Kadang ana rondo niku tak kei duwe, pikiranku ya ngono. Wong hidung belang kowe bayar masa wong saleh ora tau bayar. Karena kadang-kadang wong rondo kuwi ndonga sahajud. Mulane kula suwun semua yang ngaji saya ngiling-ilingan kadang ora ono apa-apa bayari wong saleh. Takok wonten apa kok nyukani arta kula ben swarga nes terang-terangan ora wis. Lah iya nek wong maksiat kan kepen demenan aku ya kepen apa? Swarga. Lah pantes swarga ya saya tahu munggah masuk swarga 5000. Ya dikira-kira to rego swarga ya napa? Kok rego swarga ben? 5000. Mau ikut suar kau ni, aku udah murawek miliatan. Sekarang perumahan-perumahan di Jakarta mana pak? Miliatan kok, perumahan suar kau napa? Mangai. Malah ni kalau ni aku masyur. Abdul Hasan Asadali ketika ditanya Asadili ini ketika ditanya, dulu kamu ngaji siapa? Saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Karena sanad thoriqoh saya, bapak saya itu sangat sadili. Ada buatan sadili asing wiridan buat ngaji kasus kulo kan ini. Rata wiritan tapi yang pengiran terus dibang wiritan railing dong pengiran nggak ada yang wiritan railing kok kan ngerame ini dok sementara gue yang pengiran ya orang kok mengayati ufat guruah kiamah waku dan rona ayat pinang wiritan rona no sing ala itu anaknya kok railing dong tapi sing ala mana ya railing pengiran ada wiritan itu sok ulama gitu kok. Abul Hasan Asadili itu kan gada murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi gada murid sengarang hikam Ibnu Athaillah napa Asakandari. Zaman tahu khatam itu. Dunia itu salim tahu khatam napa. Khatam itu. Ini aku ngendikan ngeten. Aku itu disik ngaji sopo. Jadi Abul Hasan Asadili dulu saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Setelah saya ilmu saya selesai. Artinya selesai itu ilmu ini guruku tak sesem kabeh. Wa anal an a'umu fisab ati abhure. Sekarang saya berenang di tujuh ilmu, yaitu termasuk yang disebut ilmu ne Kanjeng Nabi, ilmu ne Jibril, ilmu ne Umar, ilmu ne Abu Bakar, ilmu ne Umar, ilmu ne Utsman, ilmu ne napa? Ali. Lah ilmu ne Umar tentu ada beberapa yang spesialis Umar yang enggak bisa dilakukan sahabat lain, yaitu keberanian membuat wong fasik itu takut be wong soleh. Dicara kula kok ditakdir dadi DPR atau dadi bupati, lumayan, lumayan niru Umar. Piye-piye gara-gara perda anti minuman keras, mbok perda anti prostitusi, iku kan piye-piye wong fasik wedi wong saleh. Nggih, wong fasik wedi wong napa? Iku lumayan koyok zaman Sayyidina Umar wong kafir wedi wong Islam. Wong fasik wedi wong saleh. Itu idenya siapa? Idenya Sayyidina Umar. Ojo sampai kita misalnya kaya Amerika gara-gara gay dilindungi, kaya Belanda gara-gara LGBT dilindungi, sing wong saleh ape ngandani sing wedi, mergo yang salah dilin. Lha iku wis kualik-walik. Yen apa? Napa kualik? Kaya Indonesia wis bener, maling konangan sing duwe mlayu wis bener, artine sing saleh, sing fasik wedi wong saleh. Wong demenan konangan mlayu wis bener. Bener mlayune lho ora demenan. Wah, gaji wek kowe gak diterangno repot. Sing gayat pas-pasan ini repot gak diterangno detail. Yo bener mlayune lho ora bener. Salah pahami bahaya. Artinya ana wong fasik nak ora wong saleh wedi. Aja walian. Wong saleh lemah, lemah imane, lemah fisike. Bojone digawa lanangan ngalor kidul ora wani ngeloro mergo kalah sekabiane iku nak ulul billah min dalik. Berarti wong saleh wedi mek wong fasik. Nah, itu semua idenya Sayyidina Umar yang bangsa ngono-ngono iku idene sinten? Sayyidina Umar. Mulane kowe kudu mikir Islam iku kudu mbok pikir. Jo sampe kita iku kalah mbek wong fasik. Iku mau kula niku anger. Kula niku tahajud ya rada aras-arasen tapi anger eling wong maksiate melekan suwengi dugem. Mosok aku eling pangeran melek ra gelem mboten niku wis wis isin. Kan kula jek disin, dadi alhamdulillah. Tapi nek kira disin wis turu wae sementing ra maksiat. Paham ge iku wis apik napa? Tapi ya minimalis napa? Minimalis. Ke Allah nu gak ada adat nak wong soleh dibanding wong fasik. Ini masyhur ayat ini. Intaku nu tak lamu nafa innahum ya lamu nakama tak lamun watarju nami nawah malah. Sebagian ayat disebut no iyam saskum korhun fakod masal koma korhum misal. Ini masyhur. Semua mufasir sepakat. Ketika perang Badar, perang Uhud, itu sahabat ono sing keketok tangane, keketok sikile. Kemudian mereka istaqo ila Rasulillah. Matur maring Rasulullah. Ya Rasulullah, gara-gara kula derekno jenengan tangan putung sikil putung. Ternyata enggak diapresiasi sama Allah. Malah Allah ngendikan wong sing kafir we wani putung, wani kebacok. Kowe Islam demi Allah ra wani kebacok. Kok cemen kowe? Nah, ya jika kamu merasa sakit karena perang, mereka juga merasa sakit. Toh kowe di kelebihan watarju naminallah mala yarjun. Kamu punya harapan dari Allah. Lho wong nite karir lonte ku yo proses. Dadi maling nganti ketua geng nganti ketua preman proses to ora. Proses sangko anak buah sampai dadi ketua preman yo proses. Lho iki ngiyai proses kok mandeg dalan, paham ya? Bareng latihan ngiyai rong tahun kok gak kramat, 5 tahun gak kramat, bojo nantang pegatan terus leren. Terus apa? Lha iku karire apik dia mek preman sing anak buah nganti ketua umum maksudnya. Sok ben jenis soleh ngene iki ditakoki mbek pangeran, kowe ku ngarir kiai kok kelahiran iku preman wae gak leren nganti sukses jadi ketua. Lan kulo ngarir kiai yo jalan terus, kulo nganti saiki jek sinau. Kok tak perbandingan wong preman. Premane belajar terus. Mulai ngedaro narkoba sembunyi-sembunyi sampai iso nyuap aparat, sampai miliatan, sampai iso ngendalekno ke penjara, gak kondang tapi. Kiai yo kudu ngono sampai iso ngendalian umat kok kamar aku mulang lah. Nah, aku turun Mustafa cek ngaji aku li. Lewat CD nganggur kok. Oh iku kelasnya wis kok Freddy Budiman. Kudune wong saleh yo ngene kok paham Mas. Mungkin ora terang ora paham-paham cek iki. Sing gote gegere ra karo. Yo ora jegot yo sunan tapi nak Mustafa aku bingung. Kau rapor do nabi, nabi kan nabi, edene ora. Mustafa lah ya kalau orang nanya liane. Kau nu jadi dendam, kau jenenge Mustafa. Kau kan jenenge kekasihku, Mustafa wong pilih, pilih ya. Ditiru dek, dek, dek. Aku cerah terima karo. Ya tapi piye, dek neng jen ando iku ya, mergo seneng ya. Wong seneng ya, sape wae nopo. Tapi aja kon bepek no, aja kon nopo. Jadi eling-eling. Sayyidina Umar tuh orang yang punya ide begitu. Kalau kekafiran, kebatilan berani menampakkan diri, kenapa kita dalam kebenaran tidak berani menampakkan diri? Itu semua pikirannya Umar. Nang kula niku nate, niki kisah nyata. Kula niku nate munajat mbek pangeran. Kula niku meh mawon donga supaya Indonesia iku ora ana musibah. Ya umume wong lah kadang kaya wedi jenenge musibah. Tapi langsung spontan kok dijawab ngeten. Hanya dijawab lewat firasat ilmiah saya, kealiman saya. Ha, gak ana musibah ya apik sing sujud ayam sujude, sing ngaji ayam ngaji ini. Masalahnya sing demenan ya ayam demenane, sing dugem ya ayam. Problemnya kan seperti itu. Misalnya dunia gak ada gempa. Ya oke lah, sing Mustafa tahajud ya sregep tahajude. Sing Ruhin sabar kefikiran ya nikmati ya rokokan ngalor gitu. Masalahnya nak ra ono masalah, sing maksiat ya ayam ambek mak. Maksiat. Akhirnya rawani kula pun Gusti donya wae jenengan nggih terserah jenengan. Kula boten melo-melo. Tapi tetap kula donga kula ora kenek. Tapi nabe menghilangkan min aslihi, min aslil masalah itu min asli ada min asliha itu aslil masalah. Itu kita pasti bingung. Karena kita di dunia itu pikirannya seperti itu. Andikan Indonesia ekonominya baik. Baik misalnya pertumbuhan 10%. Sing maksiat atau tambah maksiat, sing biasa tuku babon tambah tuku babon. Piye-piye nasib pangeran walau basa tawahu rizqal ibadi mesti labahu fil ardi. Sing biasane maksiat nganggo lonte lokal malah tuk Singapura tuk. Tapi yang ngono umpama ora duwe dhuwit ya masjid mah kabeh. Mulane aku nak kon donga, Gus dongakno ekonomi Indonesia ku pulih aku lama mau donga ora roh. Nanti kalau ekonomi pulih Gus masjid bisa baik, pondok bisa baik, tapi maksiat ya baik blok goblok. Mung kiai kok bojak mikir. Aku itu orang alih, mau juga berpikir kapitalistik. Berarti jenengan gak nasionalis. Aku orang akhirat kok nasionalis. Pokoknya hitung-hitungan aku akhirat. Aku mau nasionalis, orang aku gak nentang Pancasila. Aku seneng dengan Pancasila. Tapi aku rasa bujak pikiran. Ulama kok dijak budu-budunan kan ya orang lucu tuh. Meskipun aku setuju, ekonomi tumbuh aku setuju. Tapi kira rasa dungong libat no Allah. Yang libat no Allah nanti takoknya bisa jawab. Ketika ekonomi baik, yang maksiat tetap maksiat. Akan naik, paham ya? Lengkap dong. Jadi, jelas sih. Gue muda ini, gue polamis, masya Allah. Gue mesti kan, gue tak jamin. Nah, sing toat ya manja nape? Misalnya Mustafa di duit gue orang ya apa di duit? Nara di duit ini kabar aku pin roh deh. Mana lelek wong soleh? Tak tahu bos pin roh. Gue tengok pikiran. Gue harus gambarin blojo sesuatu. Kan yo repot tenan wong saleh ora di duwe mosok kabeh ora kepengin roh. Wis nek ngamel. Artine baru kae ora di duwe yo wong wis gak di selera sowan Kanjeng Nabi kan yo repot. Tapi nek duwe kowe nek ndonga wong Islam iku sugih kabeh yo nek sing tepan saleh nek sing ora saleh. Ya iku mau Quran sing ngoten iku yo ana ayat wajhi dubi amwalikum anfusikum nek jihad yang libatno duwe. Tapi yo ana ayat walau basatallahu rizqa ya ibadihi mesti labahu fil arti. Wong donya diparingi gampang kabeh mesti labahu fil arti. Mesti wong padha ses. Ane kula suwun wae nek takoki donga Indonesia, Indonesia sing piye? Donga muga-muga Indonesia iku yes. Anut Pancasila ya anut sing apik. Apik ku piye? Apik cara ulama kira. Wis ngono. Apik cara ulama piye? Lho kira ulama nerangno kangelan kok apik malah keselen nerangno apa? Eling-eling ya. Masyhur. Sayyidina Umar ketika menggaji para pegawai-pegawai kesalehan diprotes bagian sahabat karena zaman Nabi orang soleh itu ikhlas gak perlu digaji. Umar jawabane ngono. Saiki lonte iku bertahan mergo ana sing bayar. Ya to. Mboten jawab mawon. Wong korupsi lancar mergo ana sing gaji untuk fee untuk bagian. Maksiat nganti lancar mergo untuk bayar. Dangdut nganti lancar mergo ana sing bayar, ana saweran cara drama yo paham ya. Aku yo tau delok tapi yo coba arani haram. Mereka dulu aku penelitian di orang menit, orang aku ya dulu tenanan. Keluarnya sih kau jadi ramai terang, tenan ke sana tenan, mau sekali yo. Arah percaya dulu aku sih dulu lewat orang terus kok sampai yang dulu tenanan yo orang. Lo yo cuma lihat duit, duit tiga no artisin. Susu malah tengok gue kulon di daerah-daerah kulon sana lo di sini lawa pun lo ada. Lah saya ini bedaan yang ngono, saya ini uang-uang ngono itu kok bertahan, padahal blodor juga. Mereka ngono sih ngomong. Bayar. Terus suatu saat dia ditakoki. Ono kiai pensiun merbut masjid pensiun, mergo ora ono wong. Bayar. Terus Allah takok ngene. Kemaksiatane terorganisasi sedemikian rapi, ada donatur, ada donasi tertib. Kok kesalehan mlempem ki piye lem jawab saja. Tak iso kan. Lan kula nganti saiki duwe anggaran duwe alumni semarat marat kula tindiki tak kei duwe ora kok perkara pengen lomo kula. Ben iso jawab nek ditakoki pangeran ben. Aku siap-siap jawaban-jawabane tes iku. Biar orang siap tuh. Oh langsung rokok. Nah itu disebut nama intakunu ta'lamuna fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malayan. Jika kamu merasa sakit dalam berjuang, orang-orang fasik, orang kafir juga sakit. Jadi kiai abote itu mau apa? Paling orang digaji tetap. Sono santri umat-umatan, nak seneng suwantro, serah seneng lali. Ngono-ngono tok. Resikonya jadi pengedar narkoba. Dihukum mati, ditembak, urung persaingan antar bandar. Ngeri mana coba? Ngeri bandar narkoba. Iku wae sing wani akeh, kowe nyai resiko ngono kok ora wae. Ngeri mana coba? Kowe kudu mikir ngono, nak orang demi maksiat enggak berani resiko, kenapa kita jadi kiai takut? Kok resikone paling wong rapati ngur mati, gaji gak tetap ngene. Nah, aku malah donga gaji gak tetap. Kowe nate diwali murid ae elek. Suwan kula anak kula PNS wis kesane digaji tetap. Gumgo tetap terus, Pak. Maksudnya jeneng sebenarnya. Lah iya maksudnya muda-muda tetap terus terus jeneng. Aku lho boten seneng Pak gaji tetap. Kepengin kula ya meningkat. Sesuwe mikir masuk kok astag wis kliwat aku meneh. Mundekne mboyong anake apal Quran nang kasil apa tolah gara-gara wedi ora digaji apa? Tetap. Tapi ora tetap sing medhun ngene. Iku jenenge meluncur jenenge. Parah itu. Jadi setuju ya, api Umar itu mau ditulis kurang berbeda.